Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali mengadakan ta'lim membaca kitabul jami'. Sebelum kita masuk pada hadis yang berikutnya, kita masuk tambahan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat, jangan kalian mencela orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka telah selesai melakukan apa yang telah mereka kerjakan. Jangan kalian mencela amwat. Kenapa? Karena orang yang sudah mati itu dia sudah selesai melakukan segala apa yang Allah takdirkan untuk dia lakukan. Sudah tidak bisa berubah. Mau dicela kayak apapun sudah selesai. Karena itu tidak boleh kita mencela orang yang sudah mati. Atau menyebut-nyebut kejelekan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita mengerti aib seseorang, maka hukumnya haram diumbar hayyan wa maitan, di saat dia masih hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Maka kita harus amanah. Kamu tahu kekurangan, kelemahan, atau bahasa kotornya itu boroknya, itu bahasa kasarnya, boroknya, kejelekan si A yang dia takut dan malu kalau sampai ketahuan. Nah, kamu tahu itu. Maka amanah, titipan yang harus ditunaikan, engkau jaga. Jangan engkau ceritakan kepada orang lain di saat dia masih hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Harus ditutupi. Tidak boleh engkau bercerita dengan alasan, lah orangnya sudah mati kok enggak apa-apa. Oh, tidak boleh. Seorang muslim terhormat, dijaga kehormatannya, tidak boleh direndahkan di saat mereka masih hidup ataupun di saat mereka telah meninggal dunia. Bisa dimengerti ya? Ini. Orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana telah kita sampaikan, tidak boleh disakiti fisiknya. Tidak boleh dipatahkan tulangnya, dirobek kulitnya. Kenapa? Dikarenakan Nabi kita alaihissalatu wassalam memberitahukan kasru azmayit ka kasrihi indal hayy. Mematahkan tulangnya orang yang sudah mati itu sebagaimana dia mematahkannya ketika masih hidup. Dari sisi haramnya, haram mematahkan tulang orang yang masih hidup, mencelakakannya, menyakiti fisiknya, haram. Maka demikian pula mematahkan tulangnya orang yang sudah meninggal dunia juga hukumnya haram. Karena jasadnya secara muslim dimuliakan, dihormati. Tidak boleh dicabik-cabik, dicincang-cincang buat praktek kedokteran mamanya. Sebagaimana ketika ditanyakan kepada Syekh Abdulaziz bin Baz, apakah boleh jasadnya seorang muslim digunakan untuk praktek kedokteran, untuk disayat-sayat, dipotong-potong dengan alasan praktek kedokteran? Maka Syekh Abdulaziz bin Baz menjawab, kalau dia jasad seorang muslim hukumnya haram untuk dijadikan bahan praktek kedokteran. Kenapa? Karena tidak boleh menyakitinya ketika masih hidup dan sampai pun setelah meninggal dunia. Demikian pula dari rasa sakitnya. Nabi mengatakan kasri al-mayyit kasri al-hayy, mematahkan atau memotong anggota tubuh orang yang sudah meninggal dunia itu rasanya, sakitnya itu seperti halnya orang yang dipotong atau disayat ketika dia masih hidup. Karena itu dalam agama Islam tidak boleh mayat dibakar. Nah, mayat itu ketika dia muslim maka dimandikan, disucikan sampai kotorannya bersih, kemudian dipakai sabun, pakai kapur barus, kemudian dibungkus dengan kain mori yang bersih, menutupi semuanya, tiga lapis kain mori, karena kalau cuma satu tidak bisa menutupi sempurna, kemudian diikat ya, sekian ikatan, tujuh ikatan kepala sampai kaki sehingga tidak terlihat auratnya, terjaga, kemudian dibawa ke kubur ya, disolati dulu, didoakan. Sangat dimuliakan seorang muslim itu. Sehingga tidak boleh disakiti. Termasuk pada hal ini adalah tidak boleh dicela. Kamu ketika hidup begini-begini disebut-sebut kejelekannya. Dicela, dimaki, dihinakan. Enggak boleh. Dia muslim, terjaga kehormatannya. Tidak boleh untuk disebar-sebarkan aibnya. Sampai pun dia sudah meninggal dunia. Tidak boleh direndahkan. Karena apa? Karena dia sesungguhnya telah selesai dari perbuatan yang Allah takdirkan untuk dia lakukan. Itu semuanya sudah selesai. Dia dulu begini, sudah selesai. yang kita tahu jenazah ini Muslim, harus dijaga fisiknya, jangan disakiti, dijaga nama baiknya, tidak boleh diribai, termasuk orang yang memandikan jenazah. Kamu nanti suatu saat memandikan jenazah orang yang sudah meninggal, kamu lihat di tubuhnya ada luka atau bekas luka, atau mungkin ada apa hal yang tidak baik pada tubuhnya, maka amanah harus diperhatikan. Amanah secara syar'i harus engkau jaga itu. Jangan kamu ceritakan, oh ternyata saya waktu memandikan jenazahnya itu, saya lihat ada lowangnya besar banget, saya lihat ada cacatnya besar banget. Itu gak boleh. Tidak diperbolehkan seperti itu. Dia Muslim, harus dijaga kehormatannya. Masya Allah. Bisa dipahami? Ya. Adapun tentang perbuatan-perbuatan dia, dia sudah selesai. Dia telah melakukan apapun yang telah Allah takdirkan untuk dia lakukan. Sehingga tidak boleh kita menghinanya. Dia dulu mungkin pernah begini, pernah begitu. Melakukan ini, melakukan itu. Tetap tidak boleh untuk kita bicarakan. Faman mada faqad mada. Wa qad inqada. Apa yang telah lalu dan telah selesai. Dan dia telah mati. Ya. Nah, duduk kamu nak. Besok hafal ya. Kalau hafal lagi, lebih lama kamu duduk. Lebih lama kamu berdiri. Bisa dipahami ya hadis ini? Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. Wa'an Hudzaifah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata qattatun. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga qattatun, orang yang adu domba. Qattatun nama lain dari namam. Namam orang yang suka namimah. Namimah adalah adu domba, yakni adu manusia. Ada dua pembahasan dalam riwayat ini. Yang pertama berkaitan dengan dosa namimah. Apa itu dosa namimah? Dosa namimah adalah naqlul kalam, menukilkan kalimat kepada orang lain ala wajhil ifsad, dalam rangka membuat kerusakan. Dalam rangka membuat kerusakan. Misal mamanya, fulan datang kepada si A. Dia berwajah membela si A dengan menyampaikan omongan si B tentangnya. Kamu tahu enggak, si fulan bicara tentang kamu begini, begini, begini. Tujuannya memang untuk merusak. Membikin provokasi agar si fulan ini marah. Ketika satu hari engkau datang kepada lawannya, ngasih tahu. Kamu tahu enggak? Bos, dia itu bicara tentang kamu begini, begini, begini. Akhirnya marah. Pada saatnya diadu dua orang itu. Berseteru, berkelahi, bermusuhan. Akibat omonganmu mengadu dua orang tersebut. Ini namanya namimah. Namam atau bahasa lainnya qattab. Orang yang suka mengadu domba, mengadu manusia. Dengan menukilkan kalimat-kalimat kebencian kepada pihak lain. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka orang yang suka adu domba disebut juga dengan dhul wajhain atau dhul lisanain. Orang yang punya dua muka atau disebut orang yang punya dua lidah. Datang kepada si A seakan-akan dia membela si A dengan wajah pembelaan kepada si A. Kemudian dia datang kepada si B dengan wajah lain lagi, seakan-akan dia membela si B. Sehingga tanpa dicurigai oleh dua belah pihak bahwasanya dia ini ingin mengadu, karena dia menampakkan wajah yang menunjukkan kepada cocoknya dia dengan masing-masing pihak. Ini jahat yang seperti ini. Yang seperti ini apa? Jahat. Atau disebut dengan dulisanin. Orang yang memiliki dua lisan. Ngomong dengan si A. Begini, begini, begini. Ngerasani si B umumnya. Kemudian dia datang kepada si B, mencibir dan menghina, menghibah si A. Orang menganggap dia itu teman, pro dengan si A atau pro dengan si B, padahal dia memiliki dua wajah. Sehingga terjadilah permusuhan satu dengan yang lain karena orang tersebut yang mengadunya. Bisa difahami hadirin? Ini satu pembahasan. Pembahasan yang kedua adalah pada kalimat la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Apakah dosa namimah itu mengekalkan dalam neraka? Jawabannya adalah tidak. Karena dosa namimah ini bukan kesyirikan, bukan kekufuran, bukan kemunafikan, bukan syirik akbar, bukan kufur akbar, bukan nifak akbar. Pertanyaannya, mengapa Nabi mengatakan tidak akan masuk surga? Seakan-akan dia akan kekal di dalam neraka. Padahal dosa besar. Bukan kesyirikan, bukan kekufuran. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Nah, kaum khawarij, mereka menggunakan hadis-hadis yang seperti ini untuk membenarkan pemahaman mereka. Untuk membenarkan pemahaman mereka, dijadikan sebagai hujjah. Mereka punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Ini khawarij. Pelaku dosa besar itu kafir dan kekal dalam neraka, tidak akan masuk surga. Contohnya hadis ini diantaranya. Tidak akan masuk surga seorang yang mengadu domba. Maknanya berarti untuk seterusnya dalam neraka, kekal dan abadi, dia tidak akan masuk surga. Padahal perbuatannya dosa besar, bukan kesyirikan. Maka khawarij mengatakan, pelaku dosa besar tidak akan masuk surga, alias kekal dalam neraka. Ini khawarij. Ini benar apa salah yang seperti ini? Mas? Tidak tahu. Benar apa salah? Yang seperti ini salah. Dosa besar itu, jika Allah menghendaki dimaafkan, maka dimaafkan. Apalagi dia bersifar, maka akan dimaafkan. Pelaku dosa besar itu tidak dikatakan kafir. Dia muslim, tetapi Islamnya lemah. Dia mukmin, tetapi imannya lemah. Bukan dikatakan kafir. Dan dia tidak selamanya dalam neraka. Kalau Allah menghendaki, kalaulah Allah menghendaki pelaku dosa besar disiksa, maka tidak untuk selamanya dalam neraka. Tidak kekal. Karena ini bukan dosa yang mengekalkan pelakunya dalam neraka. Lah terus bagaimana dengan hadis ini? Nabi sendiri yang mencontohkan, pelaku dosa besar adu domba tidak akan masuk surga. Berarti masuk mana? Neraka. Sampai kapan? Sampai kapan, Mas? Sampai tidak akan masuk surga. Maknanya berarti sampai seterusnya. Nah, cara menjawabnya, cara menjelaskannya adalah dengan bimbingan para ulama. Bahwa kalimat Nabi la yadkhulul jannah, tidak masuk surga atau tidak akan masuk surga, yang dimaksudkan di sini adalah fi awwali wahlatin, tidak masuk surga dari semenjak awal. Tetapi nanti dia akan masuk surga setelah dia mendapatkan siksaan. Setelah dia mendapatkan azab. Karena dia seorang muslim, dia seorang mukmin, cuman dia melakukan dosa adu domba. Seorang yang mati di atas keimanan pasti surga. Nabi mengatakan, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi dzarratu min iman. Akan keluar dari neraka seorang yang di dalam hatinya terdapat biji debu dari keimanan. Dia akan masuk ke dalam al-jannah. Walaupun dia masuk dalam neraka terlebih dahulu. Perlu kami sampaikan sebagai bentuk murojaah. Masuk surga itu dengan dua cara. Masuk surga dengan dua cara. Cara yang pertama, masuk surga tanpa siksa. Masuk surga tanpa siksa. Ada kalanya tanpa hisab, tanpa siksa, langsung surga. Ada kalanya dihisab, tetapi dihisab dengan mudah, kemudian masuk surga tanpa siksa. Ini berarti bahasa Arabnya apa? masuk surga dari semenjak awal tanpa neraka. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Nabi meminta ditambahkan, maka ditambahkan pada setiap hitungan 1000 70 ribu lagi. Adapun yang kedua, seorang masuk surga melewati siksaan. Masuk surga tetapi disiksa terlebih dahulu. Di mana? Di mana, Mas? Dalam kubur. Kita lagi tidak bicara alam kubur, Mas. Disiksa terlebih dahulu di neraka. Tetapi nanti dia akan masuk surga setelahnya. Ini bagi siapa? Mereka-mereka mukminin ahlu tauhid. Mati tanpa syirik. Mati bukan sebagai orang yang kafir. Mukmin dia. Tetapi banyak dosa. Dan Allah tidak berkenan memaafkannya. Maka disiksa terlebih dahulu. Mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Dibalasi dosa-dosanya. Kemudian setelah sekian lama, dia akan keluar dari neraka itu. Masuk ke dalam surga. Disinilah pembahasan tentang syafaat. Disinilah pembahasan tentang apa? Syafaat. Diberikan kepada mereka-mereka muslimin, mukminin yang difonis masuk dalam neraka agar jangan sampai masuk. Atau sudah dimasukkan ke dalam neraka agar cepat-cepat keluar dari neraka. Nah, orang yang adu domba ini masuk pada yang kedua. Tidak akan masuk surga. Artinya dia akan masuk dalam neraka terlebih dahulu. Guna mempertanggungjawabkan tentang dosa-dosanya. Karena dia mati di atas tauhid ul iman, muslim dia, maka pada ujungnya dia akan masuk dalam jannah setelah sekian lama merasakan akibat dari perbuatan namimah yang dilakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, yakni dari semenjak awalnya dia akan masuk dalam neraka terlebih dahulu, kemudian akan dikeluarkan dari neraka. La yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Paham ini? Ya, mengerti insyaallah ya. Kita masih berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffa Allahu anhu adabahu, akhrajahu Ad-Darqutni fil Awsat, walahu syahidun min hadithi ibn Umar inda abi dunya inda ibn abi dunya. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, perhatikan terjemahnya, man kaffa, barang siapa yang mampu menahan ghadabahu, kemarahannya, kafallahu anhu adabahu, maka Allah akan menahan siksaannya darinya. Allah akan menahan, yakni tidaklah dia disiksa dikarenakan perbuatan dosanya. Itu faedah dikarenakan dia apa? Mampu menahan marahnya. Sudah kita lewati hadis yang berkaitan dengan marah. Qala rajulun ausini. Qala, apa tulisannya? La taghdab. Faraddad miraran. Qala, apa? La taghdab. Seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, berikan aku wasiat. Qala la taghdab. Nabi mengatakan, jangan kamu marah. Faraddada miraran. Kemudian beliau mengulang-ulang kembali kalimat yang sama. Au sini, berikan aku wasiat. Rasul pun menjawab dengan kalimat yang sama. La taghdab. Jangan kamu marah. Dalam riwayat yang sedang kita baca, barang siapa yang mampu menahan marah, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang mampu menahan marah, kafallahu anhu azabahu, maka niscaya Allah akan menahan siksaan kepadanya. Diambil dari hadis ini keutamaan menahan marah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat-sifat penghuni surga. Siapa orang yang akan masuk ke dalam surga? Yaitu orang yang وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, orang-orang yang mampu menahan amarah dan dia pun berjiwa memaafkan. Sehingga mari kita berlatih menahan emosi dan berlatih berjiwa besar memaafkan orang yang menzalimi kita. Dia minta maaf atau tidak minta maaf, kita tetap memaafkannya. Jangan kita latih diri kita dengan orang yang bersifat temperamen. Sebentar-bentar marah, sebentar-bentar emosi, naik darah, naik hitam. Kemudian berkata-kata yang kotor, yang jorok, yang jelek, yang buruk akibat marah. Ini jelek. Jangan terbiasa dengan marah. La taghdab, jangan kamu marah. Marah itu dari syaitan. Apa dalilnya? Sudah lewat. Ada dua orang yang satunya marah-marah. Rasul mengatakan apa? Innila alamu kalimatan laqalaha ladzaba anhu ma yajid. Laqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ladzaba anhu ma yajid. Aku sungguh tahu satu kalimat yang jikalau diucapkan oleh orang yang sedang marah, maka akan hilang kemarahannya. Kalimat itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena marah itu adalah dari syaitan. Al-ghadabu minasyaitan. Dalam ayat ini sekali lagi, ini pujian Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang memang mampu untuk menahan apa? Marah. Man kafa ghadabahu kafallahu anhu azabahu. Yang berikutnya, masih ada waktu sedikit. Wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam la yadkhulul janna khabbun wala bakhilun wala syai'ul malakati wala sayyul malakati. Akhraja Tirmidzi wa farraqahu hadithain wa fi isnadi da'if. Dalam sanadnya ada kelemahan. Hadis ini lemah. Disebutkan dalam riwayat ini tiga perinya yang jelek, menipu, habbun itu merusak tatanan kehidupan dengan berbagai macam sebab, menipu, mencuri dan yang lainnya. Wala bakhil, demikian pula tidak akan masuk surga orang yang bakhil, yang kikir, yang pelit, dan tidak pula akan masuk surga orang yang berbuat jelek kepada para budaknya. Namun hadis ini lemah. Termasuk yang berikutnya. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma' haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-anak al-anak يوم القيامة يعني الرصاص أخرجه البخاري. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berupaya untuk mendengarkan pembicaraan satu kaum, wa hum lahu karihun, padahal kaum itu tidak mau atau bahkan kaum itu marah, jengkel, benci kepada orang yang tadi, yang berupaya untuk mendengarkan pembicaraannya mereka. Tidak suka untuk didengar-dengar. Maka terancam dengan siksa. Subba fi udhunayhi, akan dituangkan, akan dimasukkan kedua telinganya, masukkan ke kedua telinganya, al-anak yaumul qiyamah, yakni ar-rasas, tembaga yang sedang mencair, atau baja besi yang sedang dibakar sampai mencair itu merah sekali, merah, sangat panas. Nah, orang yang berupaya ikut mendengar orang lagi bicara empat mata atau musyawarah kecil sedikit, kamu duduk di sampingnya agak mendengar pembicaraan, nguping. Wahum karihun, orang yang sedang berbicara ini tidak suka kepada sikapmu. Dia benci kenapa kamu nguping. Ini lagi bicara empat mata atau enam mata tentang sesuatu hal yang dirahasiakan, kamu malah duduk di situ kemudian mencari-cari apa? Pendengaran, mencuri-curi pendengaran. Maka Nabi mengatakan, subba akan dimasukkan, akan dituangkan, akan dimasukkan ke dalam telinga orang tersebut baja atau tembaga yang sedang mencair. Sebagai balasan, dia menggunakan telinganya guna mencari-cari keburukan orang lain dengan mendengarkan berita yang ada. Akhraj al-Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Walhamdulillahirabbil alamin, ini yang bisa kita bacakan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.